بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakharatun Nuniyah. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan tentang pembayaran dia disebabkan karena membunuh seorang kafir zimmi. Disebutkan dalam kitab ini bahwa telah sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diyatul mu'ahid nisfu diyatil muslim. Pembayaran diyat karena membunuh seorang kafir mu'ahid adalah setengah dari pembayaran diyat karena membunuh seorang muslim. Kemudian beliau berkata, hafizahullah, wa amma anna likulli udwin diyatan. Dan adapun bagi setiap anggota tubuh yang dihilangkan atau yang dilukai, itu masing-masing memiliki diyat. Masing-masing memiliki pembayaran diyat yang telah ditetapkan. Ya, kehilangan hidung kena berapa ekor, kehilangan tangan berapa ekor, itu akan disebutkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua itu. Fa'alam anna al-'amda fil jirahati hatta walau kana khadshan. Ketahuilah bahwa kesengajaan dalam melukai, sampai walaupun itu hanya sekedar goresan, ya, luka bentuknya goresan saja, sekedar mengeluarkan darah, labudda minal qisas, maka harus dengan qisas, audiyatin yastalihuna alaiha, ataukah pembayaran dia yang mereka berdamai di atasnya. Nah, jadi sekecil apapun itu luka, ini kalau tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, melukai orang dengan sengaja. Wa ammal khata'u fa huwa qisman, adapun kekeliruan, kesalahan melukai tidak sengaja, fahuwa qisman, maka kata beliau ada dua bahagian dalam hal ini. Al-qismul awwalu, bahagian yang pertama, a'dha'un warada fiha an-nassus sahih, yaitu anggota-anggota tubuh yang telah datang nas yang sahih menjelaskan tentang berapa pembayaran diyah yang harus dikeluarkan. Wa hiya kama yali hasaba wurudin nassis sahihi fiha, dan pemberian diyah tersebut sebagaimana yang berikut ini, berdasarkan datangnya nas yang sahih menjelaskan tentang hal tersebut. ففي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وهو حديث صحيح. Di dalam hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini adalah hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan fil anfi idza judi'a addiyatu kamilatun, bahwa hidung kalau dipotong maka pembayaran diat sempurna. Ya, kalau sempurna berapa ekor? 100 ekor unta, karena menghilangkan hidung seseorang. Wa idza judi'at thunduwatu, ya, dan kalau dipotong sundua tuh, sundua itu bagian depannya hidungnya, ya, depannya saja potong. Nah, jadi enggak hilang semua, hilang bagian depannya. Fanisful aqli khamsuna minal ibil, maka setengah pembayaran diat yaitu 50 ekor unta. Hanya ya, bagian depan aja dipotong. Sudah 50 ekor unta. Aw adluha min adz-dzahabi aw al-wariq, ataukah yang senilai dengannya dari emas atau perak. Nah, tinggal dinilaikan. Satu ekor unta di daerah tersebut berapa harganya? Nah, lalu dikalikan 50 ekor. Au mi'atu baqarah, ataukah 100 ekor sapi. Ya, karena kalau pembayaran diat sempurna, sapi berapa? Hah? 200. Berarti kalau setengah 100 ekor unta. Au alfu syatin, ataukah 1000 ekor kambing. Karena kalau sempurna 2000. Wa fil yadi idza quti'at nisful 'aqli. Tadi selesai masalah hidung. Ya. Nah, kalau tangan, tangan yang dipotong, maka kata beliau nisful 'aqli. Kalau tangan yang dipotong maka setengah pembayaran dia, yaitu 50 ekor. Wa fir rijli nisful aqli, demikian pula kehilangan kaki. Nah, setengah diat berarti 50 ekor. Wa fil ma'mumati thulutsul aqli, dan kalau sampai al-ma'mumah, ya, dipukul kepalanya sampai luka, yang luka itu sampai ke induknya kepala, ya, sampai sobek gitu, sampai ke kulitnya hilang. Nah, ya, sampai terlihat yang apa itu tengkoraknya itu. Nah, itu thulutsul aqli, sepertiga dia. Kalau sepertiga berarti berapa ya kawan? Berapa ekor unta? Hah? Berapa? 33 sekian, iya. Thalathun wa thalathuna minal ibil wa thulutsu, yaitu 33 ekor sepertiga. Ya. Kata para ulama 33 ekor unta, nah sepertiganya ini, ya, kalau misalnya satu ekor unta seharga 15 juta, maka sepertiganya 5 juta. Au qimatuha minadz zahabi awil waraq awil wariq awil baqar awil syah, ataukah yang senilai dengannya dari emas atau perak atau sapi atau kambing. Nah, karena disobek kepalanya. Wal jaifatu mithlu dzalik. Demikian pula al-ja'ifah. Al-ja'ifah itu kalau dia ditusuk, tusukan itu sampai ke tengah kepala, tembus. Ya. Tapi kalau apa sampai enggak mati. Ya kalau mati lain lagi. Atau ditusuk sampai ke tengah perut. Atau ditusuk sampai ke tembus apa ke punggung, ditusuk di arah punggung sampai masuk ke dalam. Nah, itu namanya al-ja'ifah. Mithlu dzalik, seperti itu pula, yaitu sepertiga diat. Tentunya ini semua ya yang dimaksud oleh beliau. Kalau maksimal pengaruh dari luka tersebut sampai di situ saja. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa kalau hendak ditegakkan hukum qisas terhadap seorang, ditunggu sampai sembuh orang itu. Kalau ternyata sampai mati, maka hukumnya qisas pembunuhan. Hukumnya qisas pembunuhan. Walaupun dia hanya maksudkan untuk melukai saja. Nah, kalau tidak sampai mati, sebagaimana yang disebutkan, hanya menyebabkan hilangnya hidung atau menyebabkan hilangnya kaki, hilangnya tangan. Nah, ini yang sebagaimana yang disebutkan. Ya, sepertiga diat apabila pada luka yang menembus. Wa fil asabi'i fi kulli usbu'in 'ashrun min al-ibil. Sedangkan jari-jari, setiap satu jari ya, itu 10 ekor unta. 10 ekor unta. Ya, bukan main. Ini satu jari. Satu 10. Satu lagi 20. Hilang ya 10 ini. Berapa? 100. Nah. Jadi seimbang dengan pembunuhan, pembayaran diatnya orang membunuh. Nah, satu jari ya 10 ekor unta. Nah. Kalau tangan saja masih mending. 50 ekor. Ya. Iya kan? Nisful aql, 50 ekor. Nah. Nah, ini menunjukkan bahwa hilangnya jari berarti hilang tangan. Hilang jari berarti hilang tangan. Nah. Ya, jari ini hitungannya 10 ekor. Berarti kalau semuanya sama seperti dihilangkan tangannya. Menjadi 50 ekor. Kalau dua-duanya berarti 100 ekor. Subhanallah. Wa fil asnani fi kulli sinnin khamsun minal ibil. Sedangkan gigi ya, dipukul itu sampai giginya jatuh. Hati-hati. Hilang satu gigi 5 ekor unta. Hah? Hati-hati berkelahi ya. Nah. Kalau ada yang mau berkelahi jangan pukul mulut. Hilang gigi bayar 5 ekor unta. Nah. Mana antum bisa? Ya. 5 ekor unta itu bisa membangun rumah tipe berapa itu? Hah? Nah. Kalau satu ekor unta anggaplah 15 juta. 5 ekor berapa itu? Hah? 75 juta bisa bangun rumah ya akhi. Beli tanah pondok bisa 3 kapling. Nah, itu apa? Satu gigi aja yang jatuh itu. Lah gimana kalau 2? Hah? Antum mukul saking kerasnya pukulan itu sampai 2. Lah gimana kalau 3? 15 ekor. Nah, maka jangan ya, ikhwan. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fal anfu fihi diyatu kamilah. Maka kehilangan hidung, pembayaran diahnya sempurna 100 ekor. Karena bagian wajah ini, ya. La khilafa fi hadza, tidak ada khilaf dalam hal ini. Wa amma arnabatuh wa huwa thundua. Adapun arnabahnya, yang dimaksud arnabah yaitu thundua, bagian depannya. Fa naqala Ibnul Munzir an jama'atin min ahli al-'ilm al-qawla bil hadith wa huwa nisfud diyah. Maka Ibnul Munzir menukilkan dari segolongan dari para ulama berpendapat dengan hadis yang disebut di atas, yaitu setengah diat 50 ekor. Wa ammal yadu war rijl fa nisfud diyati li kullin minhuma bila khilaf. Adapun tangan dan kaki, maka setengah diat, yaitu 50 ekor masing-masing darinya, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Wa ammal ma'mumah, adapun luka ma'mumah, wa hiya ma yasilu ilal jawfi min jurhin, yaitu luka yang sampai kepada apa, ke tengahnya dari luka tersebut. Nah, ya, sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-ma'mumah yaitu kepala yang dilukai sampai terlihat apa itu, ya, bagian tengkoraknya. Nah, kulit tengkorak itu al-ma'mumah. Sedangkan yang sampai ke tengah karena ditusuk, itu namanya al-ja'ifah. Wa hiya thuluthud diyati bila khilafin aidan, yaitu sepertiga diat. Jadi hukum al-ma'mumah dengan al-ja'ifah itu sama hukumnya, sepertiga dari pembayaran dia. Tsumma al-asabi'u lir-rijl wal yad 'ashrun min al-ibil kulluha sawa. Kemudian jari-jari, dari jari-jari kaki, jari tangan, masing-masing 10 ekor unta, semuanya sama. Wasinnu khamsun minal ibil kulluha sawa'un biqauli jamahiri ahli al-ilm. Sedangkan gigi itu 5 ekor unta, semuanya sama, yakni gigi yang paling belakang sampai gigi yang paling depan, semua sama menurut pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa sahha min hadithi Abdullah ibn Amr inda Abi Dawud aidha. Dan telah sahih dari hadith Abdullah bin Amr ibn al-Aus dalam riwayat Abu Dawud pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mawadhihi khamsun. Ya, dalam hal al-mawadhih itu ada 5 ekor unta. Al-mawadih jamak dari mawdihah. Wal-mawdihah hiyal jarhul ladhi yudihul azma wa yubrizu, yaitu luka yang menyebabkan nampaknya tulang, ya. Jadi begitu dipukul terlihat tulangnya itu. Nah, kelihatan tulangnya. Fa fiha khamsun minal ibil, maka 5 ekor unta. Wa hiya fir ra'si wal wajhi, yaitu di kepala dan di wajah. biqauli ammati ahli al-ilm wa jumhurihim, berdasarkan pendapat umuman para ulama dan jumhur. Thumma hadithu kitabi Amr ibn Hazm alladhi katabahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadith tentang surat Amr bin Hazm yang Rasulullah SAW menuliskan untuknya. Wa fi hadzal kitabi, dalam kitab tersebut disebutkan hukum qisas, anna fil aini khamsin, kehilangan mata 50 ekor. Wa fil yadi khamsun, kehilangan tangan 50 ekor. Ya, maksudnya mata di sini kehilangan satu mata. Nah, berarti kalau dua 100 ekor. Wa fir rijli khamsun, kehilangan kaki 50 ekor. Wa fil ma'mumati thulutsuddiyah, dalam hal luka makmumah, ya, telah kita jelaskan, yaitu luka di kepala yang sampai memperlihatkan kulit di otak tulang kepala, itu sepertiga dia. Wa fil ja'ifati thulutsuddiyah, dan terhadap luka al-ja'ifah, tusukan sampai ke tengah, itu pun sepertiga dia. Wa fil munaqqilati, dan pada al-munaqqilah, yang dimaksud al-munaqqilah yang masyhur para ulama menjelaskan al-munaqqilah adalah luka, ya, yang keluar darinya tulang-tulang kecil pindah dari tempatnya. Nah, ya, sampai keluar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud al-munaqqilah yaitu yang menyebabkan tulang itu patah atau pindah tempat. Tahu pindah tempat. Nah, dalam hal al-munaqqilah tersebut 15 faridhah, maka 15 ekor unta wajib hukumnya. Wa fil asabi 10 tentang kehilangan jari 10 masing-masing 10 10. Wa fil asnan 5 5 masing-masing gigi 5 5. Wa fil mudhihati 5, dan terhadap al-mudhihah yaitu tadi yang memperlihatkan, yang menampakkan tulang dan mengeluarkannya, maka 5 ekor. Rawahu an-Nasa'i wa huwa haditsun sahihun wa hadhihi wijadatun sahihah. Nah, ini hadits yang sahih dan wijadah, maksudnya karena ini dari surat, bukan sabda dari ucapan Rasul SAW, tapi surat yang dikirimkan oleh Rasul kepada Amr bin Hazm, maka itu termasuk wijadah, penemuan sahih. Nah, taib ila huna akhwan wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.